Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufiknya sehingga di malam ini kita dapat kembali melanjutkan daras di ma'had ini, di masjid ini. Kita melanjutkan dars kitab Mahiyyah Salafiyah. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah melewati makna salaf, makna salafun secara bahasa, makna salaf secara bahasa, yang pada intinya salaf itu secara bahasa yang telah mendahului, yang telah berlalu, dan lebih dikhususkan lagi oleh Ibnu Manzur dari Ibnu Al-Athir, bahwasannya yang mendahului dari sisi umur dan dari sisi keutamaan itu salaf secara bahasa. Kemudian Syekh Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala dalam poin keduanya beliau memulai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, sampai pada akhir ayat At-Taubah ayat ke-100. At-Taubah pada ayat ke-100. Begitu pula dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umat adalah yang berada di masaku, di zamanku, kemudian yang setelah mereka, dan kemudian yang setelah mereka. Naam. Yaitu zamannya, generasinya para sahabat, kemudian para tabi'in, dan setelah itu para atba' at-tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu yang terakhir kita baca, kita pelajari sampai di hadis tersebut. Qala, berkata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khairun, manusia manakah yang paling baik, manusia manakah yang paling baik, ayyun nasi khair. Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-qarnul ladzi ana fihi, yaitu zaman masa di mana aku berada padanya, yaitu orang-orang yang di masa aku hidup, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, murid-muridnya Nabi Muhammad secara langsung. Thumma thani, thumma thalith, kemudian masa yang kedua dan masa yang ketiga. Masa setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa murid-muridnya para sahabat tabi'in, dan masa yang ketiga, masa yang tidak ada sahabat padanya, yaitu masa tabi'ut tabi'in, murid-muridnya para tabi'in. Nah, ini dalam Sahih Muslim dengan lafaz seperti itu. Al-qarnu al-qarnu alladhi ana fi, thumma thani, thumma thalith. Naam. Wa fil babi ahadithu iddah. Dan dalam bab ini, dalam permasalahan ini, ada beberapa hadis yang lain. Sekian hadis yang berbicara tentang sebaik-baik manusia adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mereka orang yang paling utama dari kalangan umat ini. Orang yang paling utama dalam pada umat ini. Fal ayatul lati madat min surat At-Taubah, maka ayat yang telah berlalu dari surat At-Taubah, apa itu Jibril, apa itu ayat At-Taubah yang ke-100 yang tadi kita murojaah sebelum melanjutkan, wassabiqunal awwalun, terus terus. Naam. Lanjutkan. Naam, Iban. Wa'adda lahum. Ahsant, barakallahu fiik. Was-sabiqun al-awwalun, al-ayah. Nah. Ayat ini, wa ma jaa'a min al-ahadits tadullu 'ala khairiyyati as-sahabati radhiyallahu anhum. Ayat ini, begitu pula apa yang datang dari hadis-hadis tersebut, hadis Aisyah ataupun hadis Ibnu Mas'ud, khairun nasi qarni sampai pada akhir, ataupun al-qarnul ladzi ana fi sampai akhir hadis, tadullu ala khairiyyatis sahabah, menunjukkan baiknya masa-masa sahabat, baiknya keutamaannya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Berarti dari sini kita mulai mengetahui bahwasannya salaf itu adalah dimulai dari masanya para sahabat. Itu salaf. Nanti selebihnya kita akan tahu dari keterangan para imam yang lain. Wa annahum khairul ummati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya mereka sebaik-baik umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebaik-baik umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini intinya di sini bahwasannya mereka sebaik-baik umat, sebaik-baik orang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendahului dalam hal keutamaan dan umur. Qala wa mimma la shakka fihi wa la raiba annahum as-salaful mutaqaddimu alaina fil fadri wal ilmi wal iman. Wa mimma la shakka fihi wa la raib, tidak termasuk perkara yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada kebimbangan padanya, adalah annahumus salaf, bahwasanya mereka para sahabat merupakan salaf. Ya, beliau tekankan di sini mereka inilah salaf, al mutaqaddimu alaina, yang mendahului kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lainnya, Al-Hasyr, yang merupakan sunnah bagi kita, terdapat ayat tersebut, dalam ayat tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala dalam soal Al-Hasyr, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Ya. Apa yang Allah sebutkan sebelumnya, pada ayat sebelumnya? Allah mengisahkan kaum Muhajirin, kaum Ansar. Ya. Pada ayat tersebut Allah kemudian mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah Ansar, setelah Muhajirin. Yang Allah kisahkan sebelumnya, pada ayat sebelumnya, bagaimana keutamaan kaum Ansar yang mendahulukan saudaranya, walaupun mereka terdapat kebutuhan atas apa yang mereka berikan. Ya. Begitu pula kaum Muhajirin pada ayat sebelumnya juga. Dan pada ayat ini Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang setelah mereka. Apa? Yaquluna rabbana, mereka mendoakan, rabbana ghafir lana, ya Allah, Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami bil iman, dengan keimanan. Dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ini ghillan, rasa hasad, rasa dendam. Nah, Allah mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari sifat itu. Dan ini terjadi pada hati-hati sebagian manusia, di antaranya mereka Syiah Rafidhah, dendam kepada sahabat, bahkan mendoakan keburukan bagi mereka. Allah mengajarkan berdoa seperti itu, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim, ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha lembut dan maha penyayang. Ya, itu al-mutaqaddimu alaina, yang mendahului kita, fil fadli, dalam keutamaan, wal ilmi, keilmuan, wal iman, dan keimanan. Jadi mereka ini orang yang paling utama, yang mendahului kita. Apanya? Keutamaannya, keilmuannya, dan juga keimanannya. Dan juga keimanannya. Nah, dan juga perlu diambil dari sini faedah fadlus sabaqiyah, keutamaan atas mereka yang telah mendahului, yang punya keutamaan mendahului. Artinya apa? Fulan dengan fulan sama-sama ahlus sunnah, sama-sama salafi, sama-sama di atas sunnah. Namun fulan A dengan fulan B ada perbedaan keutamaan, yang A lebih dahulu mengenal dibanding yang B. Ini punya keutamaan dalam Islam, ya, punya keutamaan dalam Islam. Dia lebih dahulu, dia bisa istiqamah, dia bisa, orang yang memiliki keutamaan. Sebagaimana pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu didahulukan dalam masalah khilafah. Di antara sebabnya apa? Kata Syekh Al-Utsaimin, lisabiqatihi, karena dahulunya beliau, orang yang paling pertama masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari kalangan para lelaki. Namun perlu digarisbawahi, keutamaan ini bukan untuk kita berbangga meremehkan yang lainnya, ataupun mengatakan saya sudah senior, tidak perlu untuk belajar dan lain sebagainya. Ya, mereka para sahabat walaupun lama, walaupun tetap mereka itu orang yang apa? Paling bersemangat dalam hal ilmu, dalam hal fadl, keutamaan, dan seterusnya. Ya. Intinya ikhwani fiddin, salaf dalam hal ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, ini kesimpulan dari beliau hafizahullahu taala. Sekarang beliau melontarkan sebuah pertanyaan kepada kita. Lakin hahuna su'alun muhimmun. Namun di sini ada sebuah pertanyaan yang penting, kata beliau. Wa huwa hal at-tahdud az-zamaniy al-warid fi hadits ibn Mas'ud wa Aisyah wa ghairihima min al-ahadits kafin fi tahdid ma'na as-salafi istilahan. Apakah pembatasan waktu, ya, yaitu mereka yang di masaku, kemudian di masa setelahnya, dan di masa setelahnya, di masa pertama, kedua, ketiga, apakah pembatasan waktu ini yang terdapat dalam hadis Ibnu Mas'ud, Aisyah radhiyallahu anha, dan selain keduanya, dari hadis-hadis yang ada, cukup untuk membatasi makna salaf secara istilah? Apakah semuanya yang di zaman Nabi, sahabat? Apakah semuanya yang di zaman tabi'in, tabi'in semuanya? Ya. Apakah semuanya mereka disebut sahabat? Yang di zamannya Rasulullah, apakah semuanya namanya sahabat? Apakah di zamannya sahabat semuanya tabi'in? Apakah di zamannya tabi'in semuanya tabi'ut tabi'in? Kemudian beliau mengatakan, bima'nan akhar, atau dalam istilah lain, dalam bahasa lainnya, hal kullu man asha fi dhalikumul asri al-mubaraki yakfi an yakuna minas salafis salihi alladzina yuqtada bihim, apakah mereka yang hidup di waktu-waktu, di masa-masa yang penuh barokah tersebut, cukup tergolong sebagai salafus soleh yang diambil qudwahnya, yang diambil tauladannya? Apakah semuanya yang di zaman Nabi itu bisa kita ambil petuahnya, bisa kita namakan salafus soleh dia? Apakah cukup definisi dengan waktu saja? Semua di masa Nabi, sahabat, apakah seperti itu cukup? Al-jawab, la. Jawaban adalah tidak. Qat'an, secara pasti. Ya. Tidak. Bukan seperti itu, bukan terbatas dengan penjelasan secara waktu saja. Li'anna sabaqa zamaniyya laisa kafiyan fi ta'yinis salaf. Mendahului secara waktu tidak cukup untuk menunjuk, untuk menentukan bahwasanya dia sebagai salaf. Tidak cukup untuk waktu saja. Idza budda ay yudafa ila hadza qaidun muhim. Ya. Karena butuh, harus untuk diberikan pengait yang penting. Suatu makna yang perlu disambung lagi. Apa itu? Wa huwa muwafaqatuhu lilkitabi wassunnati wa fahmi shahabah. Yaitu mencocoki Alkitab, Al-Qur'an, mencocoki sunnah dan pemahaman para sahabat. Siapa salaf? Siapa sahabat? Mereka yang hidup di zaman Nabi dan mereka sesuai dengan Alkitab wassunnah dan pemahaman para sahabat. Kalau cuman sebatas waktu saja, di situ ada Abu Lahab, di situ ada Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, ya, orang munafik yang paling topnya. Abdullah bin Ubay ibn Salul. Nah, begitu pula yang di zamannya sahabat, yaitu yang ada tabi'in padanya, muncul Qadariyah padanya, muncul Khawarij padanya, bahkan diperangi mereka dalam perang Nahrawan. Apakah mereka salaf? Maka wajib dikaitkan muwafaqatuhu lilkitabi wassunnati wa fahmi shahabah. Dan makna ini bukan dari pendapat manusia. Nabi SAW sendiri yang menjelaskannya. Nah, dalam beberapa hadis beliau alaihi salatu wassalam bahkan dalam ayat pun diterangkan At-Taubah tadi was-sabiquna al-awwalun. Wa li hadza najidu anna a'immatas sunnati yuqayyiduna hadzal istilah. Oleh karena ini kita dapati bahwasannya para ulama sunnah mereka mengaitkan istilah ini. Fayaquluna, maka mereka mengatakan as-salafus saleh. Mereka tidak mencukupkan salaf begitu. Nah, namun mereka mengatakan as-salafus saleh, salaf yang saleh. salaf yang saleh. Liyakhruja biha atau liyakhruja bidzalika as-salafut talih mimman kana fi asrihim wa lam yakun ala fahmihim wa min walihim wa min hajihim. Agar dengan kata saleh tadi mengeluarkan salaf yang toleh, ya bedakan ada soleh ada toleh. Nah, kalau sot nggak ada tiangnya, kalau to ada tiangnya. Maknanya bagaikan kutub utara sama kutub selatan. Soleh baik, salaf yang baik, salafut toleh yang jelek, lawan katanya. Ya, soleh itu yang soleh baik, toleh yang kebalikannya yang jelek yang buruk. Nah, mimman kana fi asrihim, dari kalangan orang-orang di zaman itu, yang di zamannya Nabi, yang di zamannya sahabat, ataupun yang di zamannya tabi'in. Walam yakun ala fahmihim wa min walihim wa min hajihim. Namun walaupun semasa mereka enggak di atas pemahamannya sahabat, tidak di atas petunjuknya mereka dan seterusnya. Nah, jadi di sini semakin jelas bagi kita bahwasanya salaf itu adalah mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, yaitu mereka-mereka yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan beliau, ya, dalam sebagian makna yang diterangkan para ulama, sahabat itu adalah orang yang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi, ya, bukan melihat, berjumpa. Karena kalau melihat ada sahabat yang tidak bisa melihat, ya, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sebentar. Wa amana bihi, beriman kepadanya. Wa mata alaihi, dan mati di atas keimanan tersebut. Walau takhallalat alaihi riddah. Ini penting. Alal asah, yang berjumpa Nabi, beriman kepadanya dan mati, wafat di atas keimanan tersebut, walaupun sempat terjadi riddah, kemurtadan padanya. Walaupun sempat terjadi kemurtadan padanya, sempat murtad kemudian balik dan bagus keislamannya, maka masih mendapatkan keutamaan sahabat. Berdasarkan pendapat yang lebih sahih. Ini keterangan sebagian ulama. Mereka yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepadanya dan mati di atas hal itu. Nah, maka yang tidak berjumpa bukan sahabat, walaupun semasa, walaupun semasa, walaupun beriman juga, dan walaupun dia wafat di atasnya. Siapa contohnya? Siapa? Hah? Siapa di zamannya Nabi tapi enggak berjumpa sama Nabi contohnya? Beriman. Siapa? Hah? Uwais Al-Qarni, Naam. Yang lain. Ahsan. Yang lain. Ma'ruf disebutkan dalam sirah nabawiyah. Yang para sahabat ya terjepit di Mekah, terdesak apa namanya? Tersiksa, kemudian akhirnya hijrah. Kemana itu? Siapa? Najasyi. Najasyi. Dia digolongkan sebagai mukhadram. Mukhadram. Di zaman Nabi tapi enggak berjumpa sama Nabi, iya. Ya. Beriman dan wafat di atasnya. Itu namanya mukhadram. Bukan digolongkan sahabat tabi, termasuk senior tabi'in, digolongkan dalam senior tabi'in. Naam. Ala kulli hal, bahwasannya itu salaf itu adalah ala ra'sihim as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Wa kama yuqalu al-waqi'u khairu syahidin, sebagaimana istilah al-waqi' khairu syahidin, realita itu sebaik-baik saksi. Fal qadariyatu kharajat baina adhhuri jam'in min as-sahabah, bahwasannya al-qadariyah kharajat keluar di tengah-tengah keberadaan sahabat. Al-Qadariyah yang sampai datanglah dua tabi'in, naam, Humayd bin Abdurrahman dan juga Yahya bin Ya'mur rahimahumallah, mendatangi sisa-sisa para sahabat yang ada di kota Madinah, hingga mereka mencari dan menemukan, bertemu dengan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dan mereka mengatakan, mengeluhkan problem yang terjadi di tempatnya, di Basrah. Ya. Mereka menceritakan telah muncul sekelompok orang yang mereka mengatakan annal amra unuf wa alla qadar, bahwasanya perkara itu tidak Allah ketahui kecuali setelah terjadinya. Ya. Dan bahwasanya tidak ada takdir, kata mereka. Ini qadariyah. Sampai kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, kalau engkau bertemu dengan mereka sampaikan bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku. Kemudian membawakan hadis Jibril yang panjang. Ya, hadis Jibril yang panjang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rupa manusia. Wa hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fil bara'ati minhum syahirun masyhurun wa huwa awwalu haditsin fi sahih Muslim. Dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma terkait berlepas dirinya dari mereka kaum Qadariyah, hadis yang syahir, masyhur, sangat terkenal, yaitu hadis yang pertama dalam Sahih Muslim. Ini hadis Jibril merupakan hadis yang pertama dalam Sahih Muslim, kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah taala, tentunya setelah al-muqaddimah, setelah pembahasan muqaddimah. Naam. Wa kadzalika kharajatil khawarij 'ala Ali radhiyallahu anhu. Begitu pula keluarnya kaum Khawarij memberontak kepada Ali radhiyallahu an wa ghairihi min as-sahabah. Begitu pula memberontak menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum. Wahum baina adhhuris sahabah, sedangkan mereka ini sedang banyak-banyaknya sahabat. Sedang banyak-banyaknya siapa? Sahabat radhiyallahu anhum. Walamma nadharahum Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu al-munadharata asy-syahirah al-masyhurah. Dan ketika mereka diajak diskusi oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, ya, datang kepada Ali radhiyallahu anhu Ibnu Abbas meminta izin untuk mendatangi kaum Khawarij di mes mereka, di markas mereka. Beliau radhiyallahu anhu berdandan, artinya rapi-rapi, menyisir rambutnya, memakai wangi-wangian, memakai baju yang bagus, bertujuan mendatangi kaum Khawarij untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Ya, tentunya ini mereka yang mempunyai kemampuan, yang punya kemampuan, ya, orang yang berilmu. Diajak diskusi, apa sebabnya kamu ini menyelisih sahabat, apa yang membuat kamu memberontak? Dipatahkan hujjahnya sama Abdullah bin Abbas. Nah, kamu mengatakan wa lam yahkum bima anzalallah dan seterusnya. Kenapa? Ya, karena kalian mengambil duta untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Baik dari pihaknya Ali dan pihaknya Muawiyah, ini berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Dan seterusnya. Dipatahkan sama Ibnu Abbas itu semua oleh beliau. Nah. Kemudian artinya kisah yang ma'ruf yang sering kita dengar yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan selain beliau dengan sanad yang sahih. Fakana mimma qalahu lil khawarij, di antara apa yang beliau ucapkan kepada kaum Khawarij tersebut, istidlalan minhu ala dalalatihim. Naam. Dengan ucapan ini beliau berdalilkan atas kesesatan mereka. Apa itu? Wanzuru laisa fikum minhum ahadun. Lihat, perhatikan kalian, tidak ada pada kalian dari kalangan sahabat seorang pun. Dari kalangan para sahabat seorang pun. Lihat. Di tengah-tengah kalian enggak ada sahabat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ini menunjukkan, dengan ini saja menunjukkan kesesatan sebuah kelompok. Di antaranya Khawarij. Karena enggak ngikutin sahabat, itu poin besar kesesatan, penyimpangan. Ya. Tidak mengikuti sahabat itu merupakan poin besar yang menjadikan seseorang itu tersesat di jalan dari jalan yang benar. Wa hadza kafin fi bayani dhalalihim. Ini cukup untuk menjelaskan penyimpangan mereka. Nah, jadi walaupun sezaman dengan sahabat, kalau tidak mengikuti mereka bukan termasuk kaum salaf. Itu intinya. Walaupun mereka bersemangat ibadahnya, walaupun kalau tidak mengikuti sahabat salah. Makanya dalam sebuah kejadian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah rahimahullah melihat seorang dari kalangan mereka di masjid dengan khusyuknya beribadah dan seterusnya, maka beliau pun kembali keluar membalikkan sendalnya seraya mengatakan, na'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari khusyuk yang sifatnya munafik. Kelihatannya khusyuk zahirnya, tapi mengandung kemunafikan. Mengandung kemunafikan. Kalau memang khusyuk, tunduk, seharusnya dia mengikuti sunnah, mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Ini mereka khawarij. Idzan as-sabaq az-zamaniy laysa kafiyan fi an yakuna ar-rajulu min as-salaf as-salih. Kalau begitu intinya, kata beliau, mendahului dari sisi masa tidak cukup orang itu, menjadikan orang itu sebagai salafus soleh. Enggak cukup. Kalau dari sisi waktu saja, butuh pengait-pengait tadi yang telah kita pelajari. Waqad akhraja Muslimun fi muqaddimatis sahih. Imam Muslim rahimahullah mengeluarkan dalam muqaddimah as-sahih, dalam muqaddimah kitab sahih beliau. Nah, dan dalam muqaddimah tersebut terdapat berbagai pelajaran yang dibahas. An Ali bin Syaqiq rahimahullah, dari Ali bin Syaqiq rahimahullah, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqul ala ru'usin nas. Beliau berkata, aku mendengar Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah mengatakan di hadapan kepala-kepala manusia, di hadapan manusia, da'u haditha Amr bin Thabit, tinggalkan hadisnya Amr bin Thabit. Kenapa? Fa innahu kana yashtumus salaf, karena dia mencela salaf, karena dia mencerca kaum salaf. Naam. Dan salaf yang dimaksud dalam ucapan beliau ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum, suka mencela sahabat, bahkan termasuk bentuk zandaqah, kezindikan, kemunafikan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ayatul mu'min hubbul ansar, tanda seorang mukmin itu adalah mencintai kaum Ansar. Wa ayatul munafik, adapun ayat kemunafikan orang munafik, tanda mereka adalah bughdul ansar, membenci kaum Ansar, membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hadis yang lain, la tasubbu ashabi فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Jangan kalian mencerca para sahabatku, demi Allah yang jiwaku di tangannya, kalaupun seorang di antara kalian menginfakkan harta seperti gunung Uhud berupa emas, enggak mampu menandingi infaknya sahabat walaupun setengah mud. Walaupun setengah mud. Satu mud seperti ini, setengah mud segini. Sahabat menginfakkan segini, kalian sebesar gunung Uhud emas, enggak bisa menandingi infaknya para sahabat. Sedekahnya mereka, amalan mereka. Ya. Karena sahabat Allah rekomendasi, keimanannya, keilmuannya, kejujurannya. Sedangkan mereka yang setelah para sahabat, siapa yang menjamin? Maka jangan ada seorang pun yang membandingi dirinya dengan sahabat. Jangan mengatakan, oh saya jauh sama para sahabat, kita jauh dengan para sahabat. Jangankan jauh, enggak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan, kita dengan para sahabat, enggak bisa dibandingkan. Kalau dibandingkan jadinya apa? Seperti mengurangi kedudukan sahabat. Dalam syair dikatakan, alam tara anna saifa yang qusu qadruhu idza qila inna saifa amda minal asa. Tidakkah engkau melihat pedang itu berkurang kadarnya, kedudukannya, apabila dikatakan bahwasanya pedang itu lebih tajam daripada tongkat? Lah, pedang kok dibandingkan sama tongkat? Pelecehan akhirnya, ya. Menunjukkan pedangnya tumpul tapi lebih tajam mungkin dibandingkan tongkat. Mengurangi kedudukan pedang. Nah, ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbagai rekomendasi yang lainnya yang diucapkan sahabat yang lainnya maupun dari lisan beliau sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah kajian kita di malam hari ini, lebih kurangnya ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.